kita butuh kompetisi. Kompetisi memang sesuatu yang sangat dibutuhkan khususnya di dalam era zaman modern. Karena kompetisi memacu kecepatan dalam berprestasi. Kompetisi menolong kita untuk mampu menempatkan diri di tempat, posisi yang tepat. Kompetisi mendorong kita juga untuk mengadakan observasi terhadap berbagai kemungkinan pengembangan apa yang sudah kita mengerti tanpa pernah puas dan berhenti. Kompetisi menciptakan sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia unggulan yang luar biasa. Nah, kompetisi menjadi sesuatu yang sangat perlu, bukan? Karena itulah suasana kerja diciptakan dalam suasana kompetisi. Kompetisi diadakan dengan berbagai pola dan pendekatan. Bonus untuk merangsang yang terbaik, mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang, maka dia harus memenangkan kompetisi. Insentif diberikan kepada penjual terbanyak, maka dia harus memenangkan kompetisi sebagai penjual terbaik. Ada berbagai arena yang dijalankan. Kompetisi dimulai, semua bertanding, berusaha untuk menjadi pemenang pada waktu mengakhiri. Nah, kompetisi sangat diperlukan untuk merangsang semua pekerja. Hanya saja memang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi motif kita dalam berkompetisi? Semoga Anda tak sekedar berhenti pada nilai-nilai rupiah saja. Kalau kita berkompetisi hanya karena sekedar nilai rupiah, itu sangat rendah. Tapi kalau Anda mampu berkompetisi untuk mencapaikan nilai-nilai manusiawi, hidup yang baik dalam kebersamaan yang luar biasa, alangkah hebatnya. Itu yang harus kita mimpikan. Maka bagaimana kita berkompetisi untuk berbuat baik pada orang lain harus menjadi cita-cita. Tak sekedar terjebak berkompetisi untuk penghasilan yang tinggi. Berkompetisi untuk unsur kemanusiaan, mengabdikan diri kepada orang yang terabaikan, menolong mereka yang tersisihkan, sehingga mereka bisa layak dalam kehidupan, bertanding dan menggapai masa depan, dan melibatkan mereka pada kompetisi itu sendiri. Alangkah indahnya kalau semua kemudian manusia berkompetisi untuk melakukan kebaikan sebagai umat Tuhan. Alangkah indahnya kalau semua manusia berkompetisi untuk mendemonstrasikan cinta kasih yang tak bertepi. Alangkah indahnya karena kompetisi hanya akan berakhir ketika kematian tiba di dalam kehidupan itu. Tetapi kematian pun akhirnya bukan apa-apa, karena dia hanyalah akhir dari sebuah kompetisi di mana nilai-nilai itu tertancap abadi. Semoga Anda dan saya memasuki kompetisi yang sejati, bertanding untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan Sang Baik itu. Bersama saya, Bigman Sirait.